pegang tanganku. Hentikan tawamu sejenak. Sudah terlalu banyak tuk senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena indah itu tak selalu ada. Senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Sederhanakan diri. Di depan masih panjang. Karena hidup tak hanya senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Senang, senang dan indah, indah dan senang. saya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin, mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Semoga ya malam ini lebih cantik dari malam kemarin, bersama bulan kan ku temukan kamu yang ku rindukan. Dan harus aku benahi, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Semoga ya hari ini, semoga, ya semoga, ya semoga tak ada guna bila ku masih hanya diam saja. Thank you. berkorban padamu. Terangnya angkasa membuatku terpaku. Semoga harap berisikan banyak doa cinta untukmu. Hai kawanku manusia, istirahatlah sebentar saja untuk ia dan bumi manusia. selalu temukan. Apa yang ingin kita cari dan tetap selalu bersama. Dalam berpikir dan menjalani semua cerita dalam setiap hidup, takkan selamanya indah, takkan selamanya buruk. Coba selalu hadapi. Mencoba selalu temukan apa yang ingin kita cari dan tetap selalu bersama. Dalam berpikir dan menjalani semua cerita dalam setiap hidup, takkan selamanya indah, takkan selamanya buruk. Coba selalu hadapi, coba selalu hadapi. Saat kau tak mampu hadapi semua, dekatkan badanmu di dekat kita, dan tak akan ada yang tak bisa kita hadapi. Hey, mari bersama kita. Mari bersama kita, hadapi dengan kita. Kata lagu temanku yang apa susah coba lagi dan kali ini ku buka hati dan juga pikiranku. Namun ternyata berkata cinta susah bagiku, alam hanya padamu saja. Ternyata betapa beratnya menyusun lagu cinta untukmu, ku rasa tidak kalah beratnya seperti kalaku yang dahulu. Bertemu ayahmu namun satu yang ku paham, dan ku harap kau pun juga, cintaku walau tak terucap hanya padamu, ya hanya untukmu, ya cuma kamu, cuma kita yang tahu. Hadapi dunia, bagi yang datang haruskan kita untuk berpikir. Pikirkan burukmu, pikirkan sifatmu, pikirkan sekitarmu, baru kau mulai langkahmu. Kedepan perlu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang kau lihat kini. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita terima. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, semua karena kita sendiri. Tam tam tam. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita terima. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, semua karena kita sendiri. Karena kita sendiri. Karena kita sendiri. dan aku cuma bisa memandang. Kuat ombak membawa jauh, berlalu dan melambai padaku. Harapan yang sederhana, kau cepat pulang karena rindu yang sama seperti dulu. Tak akan ada lagi tanda tanya tentang kenapa aku merindu. saja yang ingin bicara. Kebebasan hanya untuk yang berkuasa. Ya, di tanah lahir yang ku cinta, yang apa benar kau juga sama mencintainya. Apa masih bisa kau mendengar? Pelan saja aku ingin bicara. Senja terlihat, saatnya bersiang. Menunggu yang diharapkan datang. Datang untuk hidupku dan mimpiku. Sembari menunggu, coba ibu nada ramaikan ruang ini, doa pun tercampur di dalamnya. Datanglah cepat hari ini, agar bisa tersenyum, agar ia senang. Kau seperti dewa, kau buat hidup ini berwarna. Kau bagai dewa, kau buat orang terus bermimpi. Bermimpi yang besar, berkeinginan yang besar, dan terus mengejar-kejar sampai lupa, lupa akan indahnya hidup. Yang ku miliki hanya lagu, nada telah ku selipkan bersama angin, agar ia menyentuh wajahmu, meringankan susah jiwamu. Yang ku miliki hanya lagu, ku rangkai dari hati ini. Ia murni dan tak tercemar, dan mendamba satu hal, kebahagiaanmu. Letakkan letihmu ke dalam nada lagu ini. letakkan letihmu ke dalam nada lagu ini. Jika kau merasa sendiri, selimuti tubuhmu dengan nadaku. Aku akan menghangatkanmu. Semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Tapi semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Bagaimana jika nanti tak pernah ada? Kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Tapi semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih dulu. Kita punya detik ini sekarang juga, karena sama yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Untuk semua kawan, semoga kita bisa berjumpa. jumpa lagi.